Mitra bisnis, dalam beberapa bulan terakhir tahun ini, kondisi bisnis di Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu menyenangkan. Lalu bagaimana prediksi bisnis Indonesia di tahun depan? Saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi untuk membicarakan hal itu. Pak Sofyan, bagaimana optimisme Anda tentang iklim bisnis Indonesia tahun depan? Optimisme kita semua, termasuk saya di dalam negeri ini, dan juga teman-teman saya di luar negeri ini, dengan kejadian-kejadian terakhir mengenai ketidakpastian hukum sejak BB Migas gampang saja dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, menyebabkan orang meragukan kepastian hukum daripada investor-investor besar ini. Dan kebijakan-kebijakan kita, ya, tentu termasuk di dalam miningnya, termasuk macam-macam itu, mengkhawatirkan orang apakah kita ini memang at the right track, ya. Jadi kepastian hukum kan buat pengusaha yang paling penting itu adalah kepastian hukumnya untuk jangka panjangnya. Dan setelah itu kita menambah beban dalam 3 bulan terakhir ini adalah kejadian daripada masalah perburuhan di Indonesia. Nah, ini optimisme kita yang pertama begitu hebatnya sih, kita planning untuk investasi dan lain-lain ini. Itu menurut saya akan bisa terjadi di mana karena situasi politik orang wait and see. Nah, kalau ini terjadi wait and see, pasti tahun depan itu kita akan menghadapi masalah, dua masalah yang paling utama yang saya paling khawatirkan. Satu adalah mengenai trade deficit kita ini. Soal trade deficit kita ini hanya bisa di balance itu adalah dari investasi yang masuk. Kalau investasi yang masuk yang sudah mendaftarkan masuk dan tahun yang lalu begitu bagusnya. Kalau ini menjadi wait and see dan tidak dilaksanakan tahun-tahun depan ini, pasti di sini kita akan menghadapi defisit daripada kita punya transaksi berjalan daripada trade defisit kita. Yang akan pasti mengganggu daripada kita punya foreign exchange dan lain-lain. Yang kedua yang saya paling takutkan itu adalah mengenai anggaran belanja kita. Dengan penurunan komoditas, dengan penurunan ini semua, kita punya debit daripada penerimaan pajak kita dan lain-lain itu akan menurun, dan ekonomi kita menurun. Nah, kalau menurun ini menurun, kita sudah tak banyak lagi duit untuk berinvestasi di bidang yang sudah sedikit sekali dalam infrastruktur, yaitu kita punya modal, kan sebenarnya anggaran 2003 itu cuma 20% untuk belanja modal dan investasi infrastruktur. Ini sudah hampir habis juga diambil dengan subsidi minyak yang tambah naik terus. Ini memang nggak bisa kita selesaikan kalau kita nggak berani naikkan BBM. Yang saya masih minta BBM itu naiklah, Pak. Sudahlah, naiklah 1000 perak supaya betul-betul kita memperlihatkan bahwa ini tidak sehat. Sehingga kita punya subsidi yang begitu besar. Kalau pajaknya kita nggak capai, subsidi minyaknya semua, itu selalu yang diambil oleh pemerintah selama ini, belum lagi terlambatnya pelaksanaan dan segala macam soal tanah. Makin nggak banyak lagi biaya yang kita punya untuk berinvestasi di bidang infrastruktur. Nah, sinilah yang saya khawatirkan. Dua ini bisa terjadi kalau kita ini tidak ada kebersamaan kita untuk menyelesaikan ini secara benar. Sebab saya terus terang, ini terjadi 2-3 bulan ini memang momentum kita semua ini begitu baik. Saya setuju 100% karena kita ini kan Indonesian Incorporated, ya, harus kerjasama kita itu betul-betul kita paksakan mesti jadi. Menghadapi dunia luar apalagi melalui situasi politik. Tadi saya pikir politik ribut tidak apa-apa lah. Tapi kalau ekonomi jalan kan biasanya tidak ada soal ributnya, tapi tidak kena kepada ekonomi. Tapi ini sekarang 2-3 bulan terakhir ini ada switch-nya daripada kepercayaan investasi di kita ini. Ini yang saya minta kita hati-hati. Karena indication-indication kita juga, terutama juga karena dalam negara politik ini gak gampang mengkoordinasikan menteri-menteri. Dan juga melakukan macam-macam kebijakan-kebijakan yang terjadi kemarin di pertanian, ya. Mengenai dagingnya ribut orang ini dan itu. Dan juga kita melihat bagaimana susahnya penyelesaian tanah dan lain-lain. Ini bisa mengganggu semua apa yang kita inginkan yang positif tadi itu. Jadi, saya ingin memperlihatkan kepada kita semua, prepare juga for the world. So, kita ini selama ini, ya, karena bagus terus 5 tahun terakhir ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini besok ini akan bagus terus. Saya tidak terlalu percaya bahwa kita bagus terus itu akan terjadi tahun depan ini. Lebih baik kita prepare saja. Ya, tidak apa-apa kita tunjuk 6,8 supaya kita bekerja keras itu, saya setuju semua. Tapi kita juga bekerja bahwa kita harus realistis juga. Kalau terjadi apa-apa, kita juga sudah ada apa-apa yang harus kita kerjakan untuk jangan sampai jatuhnya itu, kita bisa jatuh di bawah 6% misalnya pertumbuhan kita. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.